Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-35 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Bab termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang insyaAllah pada bab ini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, munasabatul hadzal bab li kitab Tauhid. Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua adalah makna dari sabar yang anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid dan kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang keempat adalah aqsamu sabri, pembagian sabar. Kemudian poin yang ketiga, yang keempat adalah keadaan manusia tatkala tertimpa musibah. Ya, keadaan manusia tatkala mereka tertimpa suatu musibah. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk kepada bab yang pertama. Namun sebelum kita membahas poin yang pertama, ada sebuah mukadimah yang sangat bagus yang diberikan oleh Syekh Al-Usyir di dalam kitabnya At-Tamhid, yang mana beliau mengatakan, as-sabru minal maqamatil adhimah, bahwasanya sabar ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Wal ibadatul jalilah, dan merupakan ibadah yang sangat agung. Sabar memiliki kedudukan yang sangat agung dan termasuk ibadah yang sangat agung. Allati takunu fil qalbi wa fil lisan wa fil jawari. Dan sabar ini termasuk ibadah terkait dengan ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah jawari, anggota badan. Jadi sebagaimana yang telah kita pahami definisi dari ibadah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, intinya ibadah itu berupa ibadah hati, berupa lisan, dan jawari. Adapun sabar ini mencakup tiga jenis ibadah tersebut. Sabar adalah merupakan ibadah yang jenis ibadah sabar ini adalah terkait dengan ibadah hati, ibadah lisan, dan juga ibadah anggota badan. Wa haqiqatul ubudiyah, kata beliau, dan hakikat dari peribadahan kita kepada Allah secara umum, la tasbutu illa bisabri, tidaklah akan kokoh kecuali dengan sabar. Kemudian beliau menjelaskan hakikat dari ibadah yang kita lakukan. Li'annal ibadah, dikarenakan yang namanya ibadah itu ada tiga bentuk. Ya, tatkala kita beribadah kepada Allah, ada tiga bentuk. Yang pertama adalah amrun syar'iyun, ima ibadah yang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah yang telah Allah syariatkan, au nahyun syar'iyun, atau larangan yang telah Allah perintahkan kepada kita, au ibtila'un, atau berupa musibah. Yang tatkala kita ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersabar. Inilah hakikat dari peribadahan. Ya. Tatkala kita melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imma yang kita lakukan itu adalah menjalankan perintah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang semisalnya. Atau ibadah berupa kita menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita tidak merokok, tatkala kita tidak berzina, ini hakikatnya adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tatkala kita bersabar, tatkala tertimpa musibah yang Allah takdirkan bagi kita. Sehingga hakikat dari ibadah, kata beliau, imma kita menjalankan perintah Allah, atau kita menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita bersabar atas musibah-musibah yang menimpa diri kita. Ya. Fal ibtilau, kata beliau, maka yang namanya ujian yang menimpa manusia, imma terkait ujian agama, hasilun fid din, ya, atau ujian yang terkait dengan takdir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ujian yang menimpa kita di dalam kehidupan kita ini terkait dengan agama adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himaz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, bahwasanya Allah subhanahu wa taala telah berfirman, innama ba'atsuka, sesungguhnya aku telah mengutus engkau ya Muhammad li abatuliyaka untuk mengujimu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menguji Nabi kita sendiri, kemudian wabatuliyabika, dan menguji hamba-hambaku denganmu. Sehingga hakikat dari pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa ujian, yaitu ujian, ya, di dalam agama, dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, atau kita menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya perintah Rasulullah adalah perintah Allah, dan larangan Rasulullah adalah larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk bersabar atas menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, atau terkait dengan takdir yang Allah timpakan bagi diri kita. Oleh karena itulah, ya, para ulama membagi sabar itu terbagi menjadi tiga, sebagaimana yang insya Allah kita akan jelaskan. Namun, yang dimaksud oleh Syekh di dalam babnya ini, termasuk dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu takdir Allah yang berupa musibah. Ya. Jadi difokuskan di dalam bab ini adalah sabar terhadap takdir Allah yang berupa musibah. Yang ini termasuk dari bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid di bukuan ini halaman 79 yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Beliau mengatakan anna sabra ala aqdarillahi, bahwasanya sabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian yang berupa musibah, min mukammilati tauhid, termasuk dari kesempurnaan tauhid. Dan sebaliknya, wa anna adama sabri ala aqdarillahi, adapun tidak adanya kesabaran terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yakunu min munaqqasati tauhid, maka ini termasuk dari kekurangan atau mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian beliau menegaskan bahwasanya kitab yang agung ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hakikatnya menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid, menjelaskan perkara-perkara yang dapat menafikan tauhid, dan menjelaskan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan pada bab ini, yaitu beriman, termasuk iman kepada Allah, yaitu sabar terhadap takdir Allah, ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Seseorang yang dia bersabar terhadap takdir Allah menunjukkan tauhidnya sempurna. Dan kebalikannya, kalau dia tidak sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu makna sabar. Sabar lughatan secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Jadi sabar secara bahasa al-habsu, menahan. Adapun secara syar'i, kalau dalam kitab I'anatul Mustafid yang ada di hadapan anak ini, beliau mendefinisikan sabar huwa habsu nafsi ala ta'atillah wa tarki ma'siyatihi. Itu menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun di dalam kitab Tamhid, yaitu Syekh Al-Utsaimin mendefinisikan sabar, ini terkait dengan sabar tatkala tertimpa musibah. Dan memang inilah yang jadi inti pembahasan kita. Di dalam bab ini maksudnya adalah sabar terhadap takdir Allah yang berupa musibah. Seorang itu dikatakan dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah, yaitu jika dia habsul lisan anittasakki li ghairillahi. Jika dia menahan lisannya dari berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia tahan lisannya dari mengeluh, berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Karena dia pahami segala musibah yang menimpa dirinya ini hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia paham apabila mengeluh kepada manusia, apalah bisanya manusia. Ya. Dan dikhawatirkan tatkala seseorang itu tertimpa suatu musibah, ya, dia sakit tanpa ada suatu hajat, dia bilang kepada temannya, saya sekarang sedang sakit, padahal dia tidak ada hajat untuk mengatakannya. Maka ini khawatir, ya, masuk ke dalam kategori dia tidak ridho terhadap suatu musibah, mengeluh. Ya. Jadi orang itu dikatakan dia bersabar terhadap musibah yang menimpanya jika dia menahan lisannya dari mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahabzul qalbi anittasakhut. Kemudian dia menahan hatinya dari rasa marah terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dia tahan rasa marah dia. Dia yakin bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin terasa sakit pada dirinya. Terasa berat tatkala dia tertimpa suatu musibah, tapi dia tahan. Dia bersabar. Dia tidak marah terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga adalah wahabsul jawari an idharis sohti, yaitu menahan anggota badan dari menampakkan rasa marah. Dicontohkan oleh beliau di sini seperti min latfil khudud, memukul-mukul pipi, wasakil juyub, atau merobek kerah baju, wanahwi dzalika, atau yang semisalnya. Mungkin tatkala kita tertimpa suatu musibah, ya memang lisan kita diam, tapi tatkala kita misalnya perusahaan kita bangkrut, tangan kita, aduh sial, misalnya ya. Maka ini dikatakan tidak bersabar dia. Ya. Orang yang sabar dia tahan lisannya, dia tahan hatinya, dia tahan anggota badannya. Tatkala dia jalan kemudian tersandung batu, dia ambil dasar kurang ajar batu misalnya. Ya. Ya, dia teriak atau dia pukul sesuatu. Ini menunjukkan ketidaksabaran ya tatkala dia tertimpa suatu musibah. Dan bersabar kepada musibah, dari musibah yang Allah timpakan kepada diri kita ini termasuk dari sifat-sifat keimanan. Di sini dikatakan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tatkala menjelaskan judul bab, ya, babu minal imani as-sabru ala aqdarillah, yani anna min khisalil iman. Bahwasanya di antara sifat-sifat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan wal imanu lahu su'abun. Iman itu memiliki cabang-cabang. Cabang-cabang keimanan. Yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wahaya'u su'batun minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Ya. Kama anal kufra lahu su'abun. Sebagaimana juga kekufuran itu memiliki cabang-cabangnya. Fanabbaha biqaulihi, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan penekanan dengan judulnya Minal imani billahi as-sabru, ay maksudnya ala anna min su'abil iman, maksudnya adalah bahwasanya di antara cabang-cabang keimanan adalah apa? As-sabru. Dan sebaliknya, kalau seseorang dia tatkala tertimpa suatu musibah, kok dia enggak sabar, kok dia marah, berarti hakikatnya dia terjerumus ke dalam cabang-cabang kekufuran. Walaupun tidak termasuk dari kufur yang akbar, sebagaimana nanti dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, di dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia yang keduanya ini adalah merupakan kekufuran. Maksudnya adalah kufur asgar, merupakan cabang dari kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, dan yang kedua adalah wanniyahatu 'alal mayit, meratapi mayit, yang menunjukkan akan ketidaksabaran seseorang. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, tatkala menjelaskan hadis riwayat Muslim yang tadi Anda bacakan, beliau mengatakan anna niyaha min su'abil kufri, bahwasanya niyaha ini, meratap ini termasuk dari cabang-cabang kekufuran. Fa yuqabilu kullu su'batin min su'batil kufri su'batan min su'abil iman. Maka kebalikannya, apabila suatu amalan itu dikatakan cabang dari cabang-cabang kekufuran, maka kebalikannya dari amalan tersebut, ya, tatkala tidak ridho, tidak sabar, dia niyaha ini adalah merupakan cabang-cabang dari kekufuran, maka kebalikannya tatkala dia bersabar, maka sabar tersebut adalah cabang-cabang dari keimanan. Ya, ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat, yang ketiga, yaitu pembagian dari sabar. Dan ini insyaallah ma'ruf bagi kita bahwasanya para ulama membagi sabar menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, ala ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwasanya yang namanya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terkandung masakah, kesulitan, dan sangat bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita menginginkan santai, ya, senang-senang. Tatkala salat asar, tatkala waktu datangnya salat asar, capek-capek habis kerja, yang enak kan istirahat, tidur. Tatkala kita waktu subuh sedang ngantuk-ngantuknya, yang enak meneruskan tidurnya. Ya, tapi tatkala kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketaatan yang di dalamnya ada masaqah, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Dibutuhkan suatu kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru ala maksiatillah. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah juga merupakan suatu perkara yang dibutuhkan kesabaran tatkala kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jiwa ini itu sangat bertentangan, ya, dengan apa-apa yang Allah larang. Inginnya kita menerjang apa-apa yang Allah larang. Misalnya orang-orang yang kecanduan minum khamar, atau orang-orang yang dia pacaran, kan enak dilakukan, gitu ya. Suatu perkara yang haram-haram itu memang dihiasi oleh syaitan suatu perkara yang enak, ya. Maka dibutuhkan kesabaran bagi seseorang tatkala dia meninggalkan suatu keharaman. Kemudian yang ketiga yang menjadi syahid dari bab kita ini adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'allimah. Itu sabar terhadap takdir-takdir Allah yang pedih, yang berupa musibah, sakit, hilangnya harta, meninggalnya anak, orang yang kita cintai, dan yang semisalnya. Yang ini membutuhkan kesabaran. Dan pahala bagi orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah tanpa hisab, tanpa batas. Hanya Allah saja yang mengetahui besarnya balasan bagi orang-orang yang sabar. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ, itu orang-orang yang apabila mereka tertimpa suatu musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang dia tertimpa suatu musibah, dia bersabar, karena dia meyakini semua itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah takdirkan. Sehingga dia tidak sedih dan dia tidak marah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan yang menukil perkataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan as-sabru minad-dini. Sabar itu as-sabru minad-dini. Sabar adalah bagian dari agama. Yang kedudukannya bimanzilati ra'si minal jasad. Ya, kedudukannya adalah seperti kepala dengan dari jasad. Jadi sabar di dalam agama itu kedudukannya seperti kepala dari jasadnya. Fala imana liman la sabara lahu, maka tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang selanjutnya, itu poin yang ke 4 ya. Keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah. Keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah dijelaskan di dalam kitab Qawlul Mufid oleh Syaikh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wan nasu hal musibah ala maratib arba. Manusia tatkala mensikapi musibah itu ada empat tingkatan. Tatkala manusia tertimpa suatu musibah, keadaan mereka ada empat tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut, marah. Wa huwa imma ayakuna biqalbi, yaitu imma dia marahnya dia tunjukkan di dalam hatinya dengan marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, marah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dia tidak mampu bersabar terhadap musibah, dia marah terhadap musibah yang menimpa dirinya, hal ini menunjukkan kejahilan dia terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus pahami, ya, di antara buah seseorang beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia bersabar segala apa yang menimpa dirinya dari musibah-musibah. Karena dia pahami, segala sesuatu yang menimpanya dari takdir-takdir itu adalah merupakan, dari musibah-musibah itu adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan semuanya itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadarallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfasana. Jadi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. Wa arsuhu 'alal ma, dan pada saat itu arsnya berada di atas air. Arsnya Allah berada di atas air. Nanti insyaallah kita bahas pada bab takdir, bab tersendiri ya, masalah takdir terkait masalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, dan ada ulama yang mengatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-ars. Dan yang saya insyaallah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis yang tadi Anda bacakan, adalah Allah menciptakan yang pertama kali adalah ars-nya sebelum qalam. Ya. Jadi orang yang jahil, orang yang dia marah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini disebabkan karena kejahilan dia terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia tunjukkan ima dengan hatinya dengan marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau waqad yakunu bil lisan, atau dengan lisannya ima dia mengeluh, atau dia berteriak, ya, dengan teriakan jahiliyah atau yang semisalnya, waqad yakunu bil jawarih, atau terkadang dia tunjukkan dengan anggota badannya, ima dia memukul-mukul pipi atau merobek kerah baju ataupun yang semisalnya. Intinya yang pertama adalah tatkala seseorang tertimpa suatu musibah, dia marah, dia tidak terima, ya, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ketidaksabarannya ima dia tunjukkan dengan hatinya, ima dengan lisannya, ima dengan anggota badannya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah as-sabru. Sabar. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, as-sabru mithlu ismi. Sabar itu seperti namanya. Jadi sabar itu ada buah yang rasanya pahit, ya, yang bernama as-sibru kalau tidak salah ya. Itu buah itu seperti rasanya pahit yang biasanya digunakan untuk obat dan khasiatnya sangat mujarab. Ya. Maka di sini katakan as-sabru mithlu ismihi. Murun madaq madaqatuhu. Sabar itu seperti namanya. Pahit rasanya. Ya. Lakin awaqibuhu, tapi akhir dari khasiatnya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Ya, seseorang tatkala tertimpa suatu musibah, sakit memang. Ya. Siapa yang senang tertimpa suatu musibah? Tidak ada yang senang, tidak ada yang ingin di antara kita tertimpa suatu musibah. Tapi tatkala dia bersabar, maka nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan orang yang sabar di sini, ya, orang yang dia bersabar adalah orang yang dia melihat bahwasanya sesuatu musibah yang menimpanya adalah suatu yang berat. Dan dia secara manusiawi tidak suka terhadap musibah yang menimpa dirinya. Akan tetapi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia memikulnya. Kemudian dia bersabar dan dia tidak menampakkan ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala mencegah dia untuk marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah walaupun dia terasa berat. Ya, terasa berat bagi dia. Beda dengan tipe yang ketiga. Keadaan yang ketiga yaitu ridho. Wa huwa a'la min dzalika. Ridho ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan sabar. Wa huwa ayakunal amrani indahu sawa. Itu seseorang yang menganggap dua perkara di sisinya adalah sama. Maksudnya dua perkara di sini adalah antara nikmat dan musibah. Karena yang namanya manusia dalam kehidupan sehari-hari mesti silih berganti antara musibah dengan nikmat. Kadang kita dapat nikmat, kadang kita dapat musibah. Kalau orang yang sabar tatkala dia tertimpa suatu musibah, berat bagi dia. Sakit, dia enggak senang. Akan tapi keimanannya ini, keimanan dia kepada Allah dan takdir Allah, ya, membuat dia bersabar. Dia tahan lisannya, dia tahan hatinya, dia tahan anggota badannya dari menunjukkan sikap marah walaupun berat bagi dirinya. Dan beda bagi dia antara mendapatkan nikmat dengan sabar, beda dengan musibah, beda. Ya. Adapun orang yang ridho adalah orang yang dia menganggap dua perkara ini, antara musibah dengan nikmat, adalah suatu perkara yang sama. Dia sandarkan semua ini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pahami yang namanya manusia di dalam kehidupannya ini, ya, ima dia mendapatkan musibah, ima dia mendapatkan nikmat. Dan dia paham musibah dan nikmat itu ujian. Ya, musibah ujian, nikmat ujian. Seseorang tatkala dia mendapatkan musibah, dia tidak bersyukur, dapat dosa dia, ujian bagi dia. Tatkala seseorang dia mendapatkan nikmat, ya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dosa. Karena hakikatnya memang nikmat dan musibah itu adalah ujian. Dan orang yang ridho ini dia paham. Ya, dua perkara ini, musibah dengan nikmat, adalah ujian bagi dirinya. Yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah dan nikmat ini adalah ladang untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia, ya, tertimpa suatu musibah, dia bersabar, dia ridho, dia yakini hal ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mendapatkan suatu nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa in kana qad yahzunu minal musibah. Walaupun terkadang mungkin dia sedih tatkala tertimpa suatu musibah. Ya. Karena yang namanya seseorang yang masih waras, wajarlah tatkala dia tertimpa suatu musibah, ya, dia merasa tidak enak, sakit. Ya. Akan tetapi orang yang ridho ini, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terima dengan lapang dada. Ya. Disebabkan karena kesempurnaan iman, keriduan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah as-syukru. Bersyukur. Wa huwa a'lal maratib. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, tatkala tertimpa suatu musibah, dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa dirinya. Dan orang yang seperti ini adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kok bisa tatkala seseorang dia tertimpa suatu musibah, kok dia bersyukur? Ya. Seseorang tatkala tertimpa suatu musibah dia bersyukur, hina yara, kata beliau, karena dia memandang yang pertama, anna hunaka masaib a'dhamu minha. Bahwasanya dia memandang di sana itu ada musibah yang lebih besar. Bahwasanya musibah dunia yang terkait dunianya itu ahwanu min masaibid din. Lebih ringan dibandingkan musibah yang terkait dengan agama. Tatkala seseorang tertimpa suatu musibah yang terkait dengan dunia, dia bersyukur alhamdulillah. Hanya dunia saja, hanya dunia saya saja yang tertimpa suatu musibah. Adapun agama saya, alhamdulillah. Ya. Tatkala mungkin yang sering anak contohkan, tatkala terjadi gempa, ya. Kemudian rumah tetangganya hancur, rumahnya dia juga hancur. Datang seorang orientalis misalnya menawarkan bantuan dengan syarat harus pindah agama. Ya. Dia dan tetangganya ditawarin, tetangganya mau, dianya tidak. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya hanya tertimpa apa? Musibah dunia. Adapun saya, dia tertimpa musibah agama. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Karena dia memandang bahwasanya azab di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Seseorang yang dia berbuat dosa, ada kalau dia tidak bertobat, ya, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Allah mengampuninya, dan ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi diri kita. Tatkala kita melakukan suatu kemaksiatan dalam artian dibawa kesirikan, ya, karena dosa syirik, ya, seandainya tidak bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain dosa syirik, maka tahta masyia Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang berbuat maksiat, ya, terkadang mungkin Allah ampuni dia sehingga dia tidak disiksa di dunia dan juga tidak disiksa di akhirat. Dan ini yang lebih baik bagi diri seseorang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala segerakan siksanya di dunia terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Dan di antara kita tidak ada orang yang bersih dari maksiat. Ya. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan. Dari kemaksiatan pandangan mata kita. Ya. Dari kemaksiatan lisan kita. Dari kemaksiatan anggota badan kita yang lainnya. Ya. Dan tanpa kita sadari, banyak kemaksiatan yang kita lakukan kita tidak taubati. Kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksiat-maksiat yang kita tidak taubati ini terkadang Allah segerakan azabnya di dunia. Sehingga Allah nanti tidak akan siksa dia di mana? Di akhirat. Maka tatkala dia tertimpa suatu musibah, ya, dia menganggap, oh ini adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang saya lakukan. Dan dia memandang azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan saya diazab di akhirat nanti. Kemudian keadaan yang ketiga, imma Allah tidak ampuni baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada orang yang tertimpa suatu musibah, jika ada orang misalnya dia berbuat suatu maksiat, maka Allah tidak timpakan musibah bagi dirinya. Malah Allah berikan apa? kenikmatan-kenikmatan. Dan orang yang seperti ini adalah ciri orang yang mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan. Maka orang yang seperti ini yang dia melakukan suatu musibah tapi kok dia sehat-sehat saja, tidak pernah mendapat orang yang melakukan suatu kemaksiatan tapi kok dia sehat-sehat saja tidak pernah mendapatkan musibah, berarti ini adalah ciri kesengsaraan bagi dirinya. Ya, sebagaimana nanti insyaallah dalil-dalil yang kita akan bawakan. Kemudian pandangan dia yang ketiga, dia memandang bahwasanya musibah ini hakikatnya adalah sebab penghapusan dosa-dosa dan penambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in illa ghufira lahu biha hatta sauka yushakuha." Dan tidaklah seorang mukmin yang dia tertimpa kesedihan, kesusahan, dan juga sesuatu yang menyakitkan illa ghufira lahu biha, kecuali akan ditutup dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya dengan sebab musibah yang menimpa dirinya. Hatta sampai-sampai duri yang menusuk dirinya, ya tatkala dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah penghapusan dosa bagi dirinya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar, ya tatkala dia bersabar, dia mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, hakikatnya dosa-dosa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia bersabar, hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak tanggung-tanggung pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Adapun orang yang dia marah, tidak terima terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka dia hakikatnya tertimpa dua kerugian. Ibarat tertimpa jatuh dari tangga, tertimpa tangga. Yang pertama, dia terkena suatu musibah, suatu yang menyakitkan, kemudian dia marah kepada Allah, tidak terima, maka dosa yang dia dapatkan. Ya. Dan dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya ketiga pembagian, oh ini sana sini. Apa nih? Kita langsung masuk ke poin yang ke-6 ya. Penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kurang lebih sekitar 5 atau 6 dalil. Dalil yang pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan hatinya. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahuinya. Qala al-Qama, berkata al-Qama, yang mana beliau ini adalah termasuk dari tabi'in, dan beliau termasuk dari muridnya Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, menafsirkan ayat yang mulia ini, huwa rajulu, dia adalah seorang laki-laki, tusibul musibah, yang dia tertimpa suatu musibah, faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, fayardha, kemudian dia ridha, wa yusallimu, dan dia pasrah. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di hadil ayat, wa huwa tafsiru dhahir sihati was-shawab. Ya. Dan ini adalah merupakan tafsir yang sahih dan benar secara zahirnya. Wa dzalika, demikian itu, ana qaulahu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'min billahi yahdi qalba, barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, innama warada fi siyaqi dzikri ibtila'illahi bil masa'ib, ya bahwasanya ayat ini ya adalah ayat yang menyebutkan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Makna dari firman Allah wa man yu'min billahi, yakni yu'adzimullaha ta'ala, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yaitu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho terhadap ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki hatinya dengan apa? Lisabri, dengan kesabaran. Dan makna dari yahdi qalbah ai li adami tasakhut, diberikan hatinya, diberikan dilapangkan hatinya, diberikan petunjuk hatinya, ada diberikan kesabaran, dia tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi qalbah maknanya ai lil ibadat, ya, ditunjuki hatinya, maksudnya adalah dia ditunjuki hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia bersabar, dia pasrah, bahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itulah, ya, seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah ini menafsirkan ayat yang mulia ini, huwar rajulu, dia adalah laki-laki yang tertimpa suatu musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah menamakan orang yang dia sabar terhadap musibah dengan beriman, wa man yu'min, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara siyak dari ayat ini berbicara tentang apa? Ujian Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Dan Allah mensifati orang yang bersabar, yang Allah tunjuki hatinya, Allah lapangkan hatinya dengan bersabar, dengan keimanan, menunjukkan sabar itu adalah bagian dari keimanan. Dan ini adalah syahid dari ayat yang mulia ini terkait dengan bab yang kita bahas. Kemudian ditegaskan oleh beliau mengatakan di sini, wal masaib minal qadar, musibah-musibah itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal qadru, dan takdir, rajiun ila hikmatillahi taala, takdir ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatullahi, dan hikmah Allah artinya adalah wad'ul umuri fi mawadi'iha al-muwafiqati lil ghayatil mahmudah. Ya, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Dan di antara kandungan dari nama Allah Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Al-hikmah. Dan makna dari al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan tujuan yang mulia. Ini hikmah. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala secara umum ini terkait dengan tujuan yang mulia. Dan kebalikan dari hikmah itu apa? Zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun adil, bedanya adil dengan hikmah, kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang orang yang adil belum tentu apa hikmah. Kita menempatkan misalnya gelas pada tempatnya. Sebenarnya ini adil. Tapi apakah ada tujuan yang mulia di balik semua itu? Ya, jadi adil itu belum tentu hikmah. Kalau adil hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun hikmah ini, ya, seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala ini kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang Allah takdirkan mesti ada tujuan yang mulia di dalamnya. Yang kita harus yakini hal tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita tertimpa suatu musibah, mesti ada tujuan yang mulia. Ya, kalau kita bersabar, kita pahami, ya, bahwasanya ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, oh mungkin saya banyak dosa. Ya, mungkin ini sebagai bentuk Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ini di antara hikmahnya. Kalau seandainya kita ini tidak tertimpa, sama sekali tidak tertimpa musibah, maka miskin kita. Berarti banyak dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini, ya, seorang ulama, para ulama, apabila dia, ya, selama kehidupannya kok tidak tertimpa suatu musibah, maka dia introspeksi dirinya. Jangan-jangan ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami bahwasanya musibah itu termasuk dari takdir dan takdir Allah itu kembali kepada hikmah Allah, dan hikmah Allah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Tatkala Allah mentakdirkan kita mendapatkan suatu musibah, mesti ada kebaikan pada diri kita. Perkataan Al-Qama ya'lamu annaha min indillah, dia mengatai bahwasanya semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ya'lamu annallahu alladhi ata biha. Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang mendatangkan musibah tersebut. Fayardha wa yusallim. Kemudian dia ridho dengan musibah tersebut. Apa hukumnya ridho terhadap suatu musibah? Tadi ana lupa menjelaskannya ya. Kalau marah kan hukumnya haram ya. Empat keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah, kalau marah hukumnya haram, kalau sabar hukumnya apa? Wajib. Kalau ridho wajib atau sunnah? Sunnah. Tidak wajib. Jadi hukum kita ridho adalah hukumnya wajib. Sunnah. Tapi sunnahnya ditinjau dari mana nih? Ya. Di sini dijelaskan. Ar-ridho bil musibah mustahabun wa laysa biwajibin. Jadi ridho terhadap musibah itu hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Wa li hadha yakhtaritu ala kathirin kathirina al-farqu baina ridho wa sabri. Oleh karena itulah terjadi kerancuan. Banyakkan orang tatkala membedakan antara ridho dengan sabar. Ya, kalau sabar hukumnya apa? Wajib. Adapun kalau ridho hukumnya sunnah. Sunnahnya ini jika ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap takdir Allah ini ada dua tinjauan. Kalau roji'atun ila fi'lillah, jika takdir Allah ini kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ridho terhadap takdir Allah jika kita kembalikan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Ya. Adapun jika ditinjau dari sesuatu yang Allah takdirkan, bukan perbuatan Allahnya, tapi ditinjau dari suatu yang Allah takdirkan berupa musibah ataupun yang lainnya, maka ini hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Dan maksud ridho di sini adalah ridho ditinjau dari mananya? Al-maqdi. Itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari perbuatan Allah, maka kita ridho. Ridho hukumnya adalah wajib. Karena segala apa yang Allah perbuat mesti di dalamnya ada hikmah. Ya, ada tujuan yang mulia. Kemudian dalil yang kedua, wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahati alal maiti. Itsnatani yakni khoslatani. Ada dua sifat fin nasi yakni fi bani Adam, dan masuk di antaranya adalah kaum muslimin. Yang dua perkara tersebut apabila ada pada diri mereka, maka berarti dia telah melakukan sebagian dari cabang-cabang kekufuran. Akan tetapi di sini adalah kufur asgar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian beliau di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ya li'annal kufra idza nukira fa innahu yuradu bihi al-kufru al-asgar. Ya, karena kufur apabila dia dinakirahkan, di sini bentuknya nakirah, kufrun nakirah tanpa ada alif lamnya, maka yang dimaksud di sini adalah kufur asgor. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang muslim itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kufrun. Maksudnya di sini adalah kufrun asgor. Membunuh ini termasuk dari cabang-cabang kekufuran. Rawahu Muslim. Amma idza urifa bi alif wal lam, namun apabila al-kufru di situ dimakrifatkan dengan alif dan lam, fa innahu yuradu bihi al-kufrul akbar. Maka yang dimaksud di sini adalah kufur akbar. Kama fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri, ada alif lamnya, tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Pembatas seorang laki-laki antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang menunjukkan akan bahwasanya meninggalkan salat ya, terus-menerus ini termasuk dari kekufuran yang akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kemudian beliau menjelaskan walaisa kullu man qama bihi, dan tidaklah setiap orang yang dia memiliki sifat dari sifat-sifat kekufuran, maka orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Tidak setiap orang yang dia memiliki sifat-sifat kekufuran, maka kita katakan dia kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana, ya, tatkala seseorang ya dia memiliki sifat-sifat kemunafikan, tidak menunjukkan bahwasanya dia munafik yang benar-benar munafik yang akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ayatul munafik thalathun. Di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara dia berdusta, apabila diberikan amanah dia mengingkari. Ya. Ini adalah munafik yang asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wajuh syahid min hadil hadis, min hadal hadis. Adapun syahid dari hadis ini adalah wanniyahatu alal mayit. Meratap, menampakkan rasa marah tatkala kematian seseorang yang dia cintai. Li'annal niyaha mukhalafatun lisabri, karena niyaha ini menyelisihi kesabaran. Dan yang wajib bagi seseorang tatkala tertimpa suatu musibah, diantaranya adalah meninggal orang yang dia cintai, adalah bersabar. Kemudian kita lanjutkan dalil yang ketiga, walahuma, dan dari keduanya, yaitu dari Bukhari dan Muslim, an ibni Mas'udin marfu'an, dari Ibnu Mas'ud secara marfu', laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, ya, min darbil khudud, memukul-mukul pipi, wasakil juyub, kemudian apa, man darabal khudud, orang yang apa, memukul-mukul pipi, wasakil juyub, dan orang yang merobek kera baju, wada'a bidda'ul jahiliyah, dan orang yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Laisa minna, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna hadhil kalimah, kata beliau, katsiran ma ta'ti ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang seperti ini banyak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka memberikan peringatan terhadap perbuatan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan hadis ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang membuat curang kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Dan juga seperti sabda Rasulullah, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang bertasabuh menyerupai selain dari kita. Dalam arti yang bertasabuh dengan orang-orang kafir. Dan mana dari laisa minna, maknanya adalah al-bara'atu mimman fa'ala dzalika. Itu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bukan maknanya keluar dari Islam, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang Islam, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah, ya, Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Rasulullah menggunakan kalimat laisa minna, tujuannya adalah orang-orang, agar orang-orang ini lari dari perbuatan tersebut. Dan apabila ada suatu perbuatan keharaman yang disifati dengan sifat seperti ini, yang Rasulullah bersabda laisa minna, menunjukkan perbuatan tersebut adalah termasuk dari dosa yang besar. Dosa besar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dan munasabah tuh hadis ini dengan bab, ya, bahwasanya merobek kera baju, menampar pipi, menyuruh dengan seruan jahiliyah, ini termasuk dari kabair, dosa besar. Dan sebagaimana yang telah tadi kita jelaskan, segala sesuatu yang dia merupakan cabang-cabang dari kekufuran, maka kebalikannya, lawannya itu adalah merupakan cabang-cabang dari keimanan. Kemudian hadis yang selanjutnya, dalil yang selanjutnya, An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira," apabila Allah menghendaki bagi seorang hambanya kebaikan, "ajjala lahu bil uqubah," maka Allah segerakan baginya dengan uqubah fid dunya. "Wa idza arada bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, "amsaka anhu bidzambihi," maka Allah tahan, Allah tidak balas atas dosa yang dia lakukan, "hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah," sampai nanti Allah bahas dia, Allah balas dia atas dosa-dosa yang dia lakukan di hari kiamat. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Idza arada Allahu bi 'abdi al-khaira ay min alamati iradatillahi bi 'abdi al-khair," yaitu di antara alamat-alamat Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, yaitu ayu ajjila lahu al-uquba fid dunya ala dhunubihi. Jadi di antara ciri alamat Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah Allah segerakan ukubah dia, balasan ya, di dunia atas dosa-dosa yang dilakukannya. Yakni ayu aqaba fid dunya bi maradin. Itu Allah berikan dia siksa di dunia dengan rasa sakit, atau dengan hilangnya harta, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Yang ini sekali lagi disebabkan karena mungkin orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang dia di melakukan suatu kemaksiatan, ya sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, ima Allah ampuni baik di dunia maupun di akhirat, dia sama sekali tidak disiksa oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, atau ima Allah segerakan hukumannya di dunia dengan menimpakan musibah bagi dirinya. Ini jika Allah tidak mengampuni dosa kita. Ya, jika Allah tidak mengampuni dosa kita, maka Allah, terkadang Allah segerakan. Dan ini lebih baik dibandingkan jenis orang yang ketiga, yang dia tidak diampuni dan tidak diberikan apa? Ukubah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Dikarenakan Allah, apabila Allah tidak mengikob, tidak menyiksa, atau tidak memberikan musibah di dunia pada diri seseorang, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di akhirat. Ya. Dan azab akhirat ini lebih keras dibandingkan azab dunia. Kama qala ta'ala wala azabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Ini Toha ayat 127. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah." Sesungguhnya azab dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mayuridillahi bi khairan yusiba minhu." Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan segerakan musibah bagi dirinya. Oleh karena itulah sebagaimana yang tadi Anda singgung, ya apabila ada seorang ulama, ya, dia melihat dirinya kok tidak mendapatkan suatu musibah, dia tidak sakit atau yang semisalnya, maka dia mengintrospeksi dirinya. Ya, dia cemas. Ya. Maka di dalam musibah di sini dijelaskan fa fi masaib ni'amun. Maka di dalam suatu musibah itu ada suatu kenikmatan bagi hamba, ya, jika dia bersabar. Karena hakikatnya ini adalah ya alamat kebaikan bagi hamba tersebut. Alamat Allah menghendaki kebaikan pada hamba tersebut. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan, maka Allah tahan. Allah tidak siksa dia di dunia, tapi Allah akan siksa dia nanti di akhirat. Dan sekali lagi, azab akhirat ini lebih berat dibandingkan azab dunia. Kemudian hadis yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Inna idhamal jaza ma' idhamil bala." Sesungguhnya besarnya suatu balasan itu sesuai dengan besarnya suatu musibah. Besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa dirinya. Semakin besar musibah yang menimpa dirinya dan dia bersabar, maka otomatis semakin besar pula pahala yang dia akan dapatkan. Wa innallaha, Dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang dia ridha ya terhadap musibah yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita, dan kebalikannya barang siapa yang marah, falahu as-sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i indallah, sesungguhnya balasan, besarnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'a idhamil bala wa dhalika anal mubtala, yaitu sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa dhalika, dan demikian itu, annal mubtala, orang yang diuji, apabila dia bersabar dan dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya ya balasan bagi orang-orang yang sabar adalah tanpa hisab. Semakin besar ujian yang menimpa dirinya, maka akan semakin besar pahala yang akan mendapat, yang dia akan dapatkan. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahaba qauman ibtalahum, ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji dirinya. Maka di antara ciri-ciri kecintaan Allah terhadap seseorang yaitu apabila Allah memberi dia musibah. Maka tatkala kita tertimpa musibah, maka selayaknya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini adalah mungkin adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai diri kita. Gak usah kita marah dan berkeluh kesah. Faman radiya, barang siapa yang ridha terhadap takdir Allah, falahu ridha, maka balasannya dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahada fihi dalilun anal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya hal ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Fa yustafadu min hadhihi nusus, maka faedah-faedah yang dapat kita ambil dari nas-nas yang kita bawakan, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya yang pertama, ya, anna jami'al masa'ib biqada'illahi wa qudrahi wa qadrihi, bahwasanya seluruh musibah itu termasuk dari qada dan qadar Allah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami ini, insyaallah akan lebih memudahkan bagi kita untuk bersabar. Kemudian yang kedua, anna ridha bi qada'illahi wa qadrihi minal iman, bahwasanya ridha terhadap takdir Allah, qada dan takdir Allah ini termasuk dari keimanan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dia tertimpa suatu musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan hatinya. Kemudian yang ketiga, annal imana lahu khisalun, bahwasanya keimanan itu memiliki ciri-ciri, memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, anna ridho bi qada illahi wa qadarihi yusabbibu hidayatul qulub, bahwasanya ridho terhadap qada dan takdir Allah adalah sebab mendapatkan hidayah hati, yahdi qalba. Yang tadi ditafsirkan yahdi qalba ini adalah seseorang diberikan kesabaran, dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, di sini dikatakan yustafadu min hadis Abi Hurairah, diambil faedah dari hadis Abi Hurairah, anna ta'na fil insan, bahwasanya mencela nasab seseorang, waniyahata 'alal mayit, dan meratap mayit, min khisalil jahiliyati, termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Apabila ada amalan-amalan yang disandarkan termasuk dari sifat-sifat jahiliyah, menunjukkan amalan tersebut adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Dan haram di sini sampai pada dosa-dosa yang dosa besar. Bukan termasuk dari dosa yang kecil, tapi dosa besar. Yang tidak diampuni kecuali dengan cara bertobat. Kemudian yang keenam, annahu laisa kullu man ittasafa bi syai'in minal umuril jahiliyah yakunu kafiran kufrul akbar. Bahwasanya tidaklah setiap orang yang disifati dengan sesuatu perkara jahiliyah dia menjadi orang yang kafir kufur akbar. Tidak setiap orang yang dia disifati dengan sifat-sifat kejahiliaan ya dia dihukumi kafir kufur akbar. Kemudian yang ketujuh, annal kufra anwa, bahwasanya kufur itu ada dua, kufur akbar yukhriju minal millah dan kufur asghar la yukhriju minal millah. Ada kufur akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari millah dan ada kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millah. Kemudian diambil faedah dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya anna saqal juyub, bahwasanya merobek lerah baju, menampar pipi, menyuruh dengan seruan jahiliyah ini termasuk dari kabair. Ya, karena Rasulullah berlepas diri dari perbuatan tersebut. Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Maksudnya Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian faedah yang ke-9, wajib atas setiap muslim untuk menjauhi segala bentuk sifat-sifat kejahiliyahan. Ya, karena setiap sifat yang disandarkan kepada perkara jahiliyah menunjukkan perbuatan tersebut, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tercela. Kemudian faedah yang terakhir, anna min alamati iradatil khair bil mu'min, bahwasanya di antara alamat kebaikan bagi seorang mukmin adalah dia ditimpakan suatu musibah yang terkait dengan badannya atau hartanya atau keluarganya. Dan kebalikannya, di antara alamat kejelekan bagi seseorang apabila dia ditahan tidak diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab yang ke-35. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari Anda dan dari syaitan dan Anda beristighfar kepada Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.